saja semua telah tiba saatnya ku buktikan segala rasa yang ku punya. Lama sudah tersimpan, tak pernah terungkapkan, namun kini semua harus ku tuangkan. Ku ingin kau pun merasa seperti apa yang ku rasa. Cerita indah tentang kita, bukti nyata menyatukan kita. Ia akan cinta hadir dan mencoba indah rasakan semua yang kita. Lama sudah tersimpan, tak pernah.